Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan kita bahas salah satu buku yang saya tulis. Kali ini bukunya berjudul 3 poin dalam khutbah setahun. Buku ini tidak hanya untuk orang-orang yang berkhutbah, tidak hanya untuk para khatib, tetapi untuk semua kaum muslimin. Oleh karena isi khutbah itu kan untuk jamaah masjid, untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin perlu membaca buku ini, apalagi bagi para khatib. Saya beri judul 3 poin dalam khutbah setahun oleh karena memang seluruh isinya, seluruh bahasannya dengan judul 3 poin. 3 poin, 3 poin, 3 poin. Semuanya ada 54 topik. 54 topik itu 52 untuk khutbah Jumat dan 2 untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga seluruhnya ada 54. Di antaranya saya ingin sebutkan, misalnya judulnya 3 bentuk perbaikan, 3 akibat menunda amal. Ada lagi 3 karakter syaitan. Ada lagi 3 keteladanan nabi. Jadi semuanya menggunakan angka 3. Ada lagi misalnya 3 bentuk manfaat, 3 manfaat zikir, nah, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu, yaitu dengan judul 3 bentuk baik sangka. Baik sangka itu diistilahkan dengan husnuzan, berbaik sangka. Kalau buruk sangka, suuzan, berburuk sangka. Nah, kita ini sangat penting dalam hidup punya sifat baik sangka. Karena kalau kita sudah punya sifat baik sangka, jiwa kita, hati kita itu merasa tenang. Kepada siapa kita baik sangka? Nah, yang pertama baik sangkanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buruk sangka kepada Allah, berbaik sangka saja kepada Allah. Maksudnya baik sangka kepada Allah, Allah itu kan lebih tahu tentang kehidupan kita, sehingga Allah membuat aturan untuk kita yang disebut dengan syariat. Aturan-aturan untuk kehidupan kita, ada perintah, ada larangan. Kalau kita diperintah, baik sangka saja kepada Allah, pasti ada kebaikan yang ingin ditegakkan oleh Allah. Kalau kita dilarang, baik sangka saja kepada Allah, pasti ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah. Itu kalau orang baik sangka. Tapi kalau orang berburuk sangka, Dia suka mempertanyakan yang tidak perlu ditanya. Dia diperintah, yang dia tanya, kenapa sih kita diperintah begini-begini? Kayaknya nggak ada perlunya kita diperintah begitu. Nah, itu namanya berburuk sangka. Tapi kalau berbaik sangka, dia jadi berpikir, apa hikmah di balik perintah? Apa hikmah di balik larangan? Contoh, seorang wanita apabila sudah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, wanita itu memasuki masa iddah. Selama masa iddah, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jangankan menikah, terima lamaran juga tidak boleh. Meskipun statusnya sudah jadi janda, tapi dia tidak boleh terima lamaran, tidak boleh menikah selama masa iddah. Kenapa? Karena harus dipastikan rahim si wanita ini sudah bersih, tidak ada janin dari bekas suaminya. Lah kalau dia langsung menikah, dia hubungan dengan suami yang baru, lalu dia hamil, kan jadi timbul tanda tanya, ini hamil kerjaan suami yang mana? Kerjaan suami yang dulu apa kerjaan suami yang sekarang? Padahal anak itu harus jelas binnya, nasabnya. Itu contoh. Jadi ada hikmah di balik larangan itu. Lah kalau orang sudah janda, tidak boleh menikah selama masa iddah, apalagi yang statusnya masih statusnya masih istri orang, masih istri dari suaminya, belum dicerai. Ada nggak Pak wanita meninggalkan suaminya, belum dicerai oleh suaminya, tapi kemudian dia menikah dengan laki-laki lain? Ada gak yang begitu? Nah itu gak boleh. Kenapa? Udah dicerai saja belum boleh, kecuali sesudah masa iddahnya berakhir. Itu contoh. Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia. Hidup ini kan ada kalanya enak, ada kalanya kurang enak kalau kita pandang secara duniawi. Maka orang harus husnuzan pada Allah, jangan buruk sangka pada Allah. Allah tidak adil. Memang kenapa? Masa saya sakit, padahal saya ini rajin sholat. Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Oleh karenanya, di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadum minkum wa huwa yuhsinuz zanna billahi ta'ala." Jangan sampai salah seorang di antara kamu meninggal, mati, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam buku ini disebutkan berbaik sangka kepada diri sendiri. Baik sangka pada diri sendiri. Ini sangat penting. Kalau baik sangka pada diri sendiri, dia bisa membawa dirinya pada kemajuan, pada perbaikan. Umpama ada orang memang hidupnya susah secara ekonomi, Terus ditanya, "Pak, kapan rencana Bapak mau pergi haji?" Jawabnya apa? "Wah, saya sih nggak bakalan kali bisa pergi haji. Naik angkot aja saya ongkosnya kurang melulu." Itu namanya ngomong begitu buruk sangka pada diri sendiri, seolah-olah nggak mungkin dia bisa menunaikan ibadah haji. Coba kalau dia berbaik sangka, insya Allah pada waktunya. Sekarang saya sudah mulai nabung. Sudah saya buka rekening tabungan haji. Sudah dapat berapa nabung? Baru 100.000. Ya, yang penting buka dulu. Jadi dia baik sangka pada diri sendiri. Kan ada orang sudah berburuk sangka pada diri sendiri bahwa dia enggak bakal bisa jadi orang baik, enggak bakal jadi orang pinter, enggak bakal jadi orang soleh. Enggak begitu. Jadi penting orang berbaik sangka kepada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-11. Di antara penggalan kalimat di dalam ayat ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu yang mengubah dirinya. Sekarang bagaimana dia mau berubah? Oh, dia sudah berburuk sangka pada diri sendiri. Oleh karenanya sangat mendasar orang untuk berlaku berbaik sangka kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Nah, baik sangka pada orang lain. Jangan berburuk sangka pada orang lain. Bagaimana itu berbaik sangka? Mulailah dengan orang yang dekat. Yang dekat itu siapa? Istri kalau dia suami, suami kalau dia istri. Berbaik sangka pada pasangan hidup. Banyak orang berburuk sangka kepada pasangan hidupnya sehingga bawaannya curiga melulu kepada istri, curiga melulu kepada suami. Kadang-kadang kan ada SMS nyasar, Pak. Emang istrinya curiga melulu sama suami atau sebaliknya, ada SMS nyasar. "Papa, kirim pulsa sekarang 50.000. Ada enggak SMS begitu, Pak? Pernah dapat? Istri baca. Oh, jadi selama ini ada yang disimpan-simpan rupanya. Baru keluar dari kamar mandi, istrinya ngomong begitu. Kalau keluar dari kamar mandi masih mending, masih adem. Lah ini baru pulang kerja, terus dia meletakkan handphone, lalu buka pakaian, misalnya. Terbaca. Kalau baru pulang kerja kan masih penat, masih panas, istri ngomongnya begitu. Akhirnya jadi ribut. Ada lagi baik sangka kepada anak. Baik sangka pada anak bahwa anak kita bisa lebih baik Makanya jangan suka mengatakan kata-kata yang menggambarkan kita itu tidak berbaik sangka. Ini anak emang dasar bodoh. Nah, jangan sampai seorang bapak, seorang ibu ngomongnya begitu kepada anaknya sendiri. Ini anak emang dasar bodoh. Ketika ditanya sama kawannya, "Bu, anak ibu kemarin sudah terima rapot. Sudah, bagaimana nilainya?" "Wah, anak saya memang dasar bodoh." Ngomong di depan orang begitu. Baik sangka pada anak. Yakinkan bahwa dia bisa lebih baik. Orang lain siapa lagi? Orang lain itu misalnya tamu. Tamu, baik sangka pada tamu. Assalamualaikum. Ada tamu datang. Waalaikumsalam. Dilihat dari gorden, ternyata yang datang orang miskin, yang datang orang susah. Dia berkata dalam hati, apa tuh? Ini sih urusannya mau minjem duit. Kalau nggak minjem ya minta. Kalau nggak minta ya minjem. Kalau nggak minjem ya minta. Muter-muter di situ. Kenapa dia ngomong begitu dalam hatinya? Karena 2 minggu yang lalu dia datang kemari minjem. Sekarang juga paling minjem lagi. Nah, dia sudah berburuk sangka. Ketika tamu masuk, menyambutnya juga nggak begitu ramah. Masuk, duduk. Ini tamu apa mau diinterogasi? Ngomong-ngomong-ngomong udah beberapa menit, sampailah si tamu itu pada kalimat, "Pak, saya kan 2 minggu yang lalu datang kemari minjem duit. Alhamdulillah ini rezekinya sudah ada. Jadi saya mau bayar. Diterima ini uang 50.000 Senang dia. Kirain mau minjem duit lagi, bayar utang rupanya. Dipanggil anaknya. "Neng, sini Neng. Ada apa, Pak?" "Ambil air minum dong. Tamu dari tadi kok belum dikasih air." "Bawa sini air minum. Itu di situ ada kue. Bawa juga kue sini." Wah, karena udah bayar utang, air minum keluar, kue keluar. "Silakan Pak, dicoba." Ngomong-ngomong lagi. Udah beberapa menit ngomong, sampailah pada kalimat, "Pak, itu kan utang udah saya bayar. Berarti kan sekarang saya udah gak punya utang." "Iya. Kalau ada 100 saya mau minjem lagi, Pak." Terus bagaimana dia? Marah lagi. "Mendingan yang tadi gak usah dibayar, pinjem aja lagi 50 "Jangan ngomong begitu. Ini orang bagus. Dia bukan hanya ingat sama utang, tapi komitmen untuk bayar. Sebab kan ada orang minjem duit, jangankan bayar, merasa utang aja tidak." "Kapan Pak mau bayar utang?" "Emang kapan saya minjem? Lah tempo hari 50 itu bukannya Bapak ngasih?" "Ngasih ngapain amat 50 Jadi berbaik sangka pada orang lain, pada tamu, pada tetangga, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka kalau ada kebahagiaan dicapai, diperoleh oleh tetangga kita misalnya, kita senang kalau kita berbaik sangka. tetangga mau menikahkan anaknya. Kita berbaik sangka sehingga kita mendengar kabar tetangga mau menikahkan anak, kita ucapkan alhamdulillah, senang mendengarnya. Meskipun anak saya lebih tua, lebih cantik padahal, tapi belum juga nikah. Ini anak tetangga kok lebih muda, tidak lebih cantik dari anak saya, kok udah nikah? Jangan suuzon. Kalau suuzon bukannya seneng. Kalau ngomong ya enggak-enggak kalau orang suuzon itu. Jangan-jangan ini tetangga suka kedukun kali ya. Masa anaknya cepet banget mau nikah? Anak saya aja belum nikah. Jangan ngomong begitu. Tapi karena suuzon ya begitu. Orang terus ngomong, "Pak, Bapak udah dapat undangan?" "Udah." Enggak tahu tuh dia bagaimana cara meletnya. Masya Allah. Orang mau nikah baik-baik dibilang melet. Begitulah contoh. Jadi penting sekali kita punya sifat yang sangat mulia, berbaik sangka. Baik sangka kepada Allah, baik sangka pada diri sendiri. Yang ketiga, baik sangka kepada orang lain. Inilah yang kita bahas dari buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sedikit waktu yang mau bertanya? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.